بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. قال الإيمان بالله. Kita masih dalam pembahasan yang pertama di dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita wajib melaksanakan rukun yang pertama dalam Islam, yaitu beriman kepada Allah? Ma'nal iman billah huwa at-tasdiqu biwujudihi ta'ala. Artinya kita beriman dengan adanya Allah adalah kita meyakini, mempercayai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bian ya'taqida wa ya'lama anna Allah ta'ala wajibul wujudi li dzatihi. Sekiranya setiap orang mukmin wajib berkeyakinan dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harus ada. Wajibul wujud harus ada li dzatihi, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi sebuah kelaziman kelangsungan seluruh jagat semesta ini. Itu bukan karena orang lain yang mewajibkan, tidak, tapi karena dirinya sendiri. Tidak mungkin ada matahari yang berputar dari arah timur sampai ke arah barat dan begitu seterusnya setiap hari, kecuali pasti ada mudabbirnya. Pasti ada yang mengendalikannya. Tidak mungkin bintang-bintang yang begitu banyaknya di atas sana, yang seluruhnya itu lebih besar daripada bumi sekian kali lipat, tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya kecuali karena ada Tuhan yang mengendalikannya. Tidak mungkin sebuah pohon yang berwarna hijau kemudian tumbuh, setelah besar kemudian berbuah. Ya. Jadi tidak mungkin ada sebuah pohon yang awalnya kecil, kemudian setelah besar, dia berbunga. Dan bunga itu kemudian menjadi buah bermacam-macam warna, beraneka ragam rasa. Kalau bukan karena Allah SWT, tidak mungkin seorang manusia yang makan bermacam-macam makanan dan beraneka ragam warna, tapi keluarnya satu warna, ya kan? Nah, kok bisa itu semuanya? Pasti ada mudabbirnya. Tidak mungkin manusia yang berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar jumlahnya, yang keseluruhan daripada mereka pasti mempunyai keinginan-keinginan, tapi bukan seluruh rencana mereka dan keinginan mereka terlaksana. Berarti ada Tuhan yang mengaturnya, ada Allah yang mengaturnya. Siapa dia? Dia adalah Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin akan terlaksana itu semuanya. Fardun wahidun, dia sendiri. Esa. Tidak ada dua. Tidak duanya. Melaksanakan segala hal sendiri. Kemudian kalau semua dikatakan loh, kenapa Allah SWT itu membutuhkan kepada malaikat? Bukankah Allah Ta'ala itu mampu untuk misalnya mengambil, mencabut nyawa seluruh manusia dengan sendirinya tanpa bantuan Israel, memberikan rezeki tanpa bantuan Mika, memberikan wahyu langsung kepada para nabi tanpa bantuan, bertanya kepada orang yang sudah dikubur tanpa bantuan Munkar, mencatat seluruh amal tanpa bantuan daripada, kan bisa. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya? Bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah mengangkat pesuruh-pesuruhnya daripada para malaikat itu, maksudnya tujuannya adalah rahmatan lil ibad, sebagai rahmah kepada hamba-hambanya, supaya mereka itu benar-benar mengetahui bahwasannya Allah SWT itu adalah Tuhannya. Maka didekatkan pemahaman tentang adanya Tuhan itu dengan pemahaman yang mereka ketahui selama ini. Artinya apa? Allah Ta'ala agung, bahkan maha agung. Allah itu mulia, bahkan maha mulia. Allah itu tinggi, bahkan maha tinggi. Nah, kemuliaan Allah, keagungan Allah itu diketahui dengan apa? Buktinya, orang yang agung di antara manusia adalah orang yang paling banyak hartanya, yang paling banyak bawahannya, yang paling banyak pesuruhnya, yang paling banyak pengaruhnya, ya kan? Itu adalah manusia yang agung di mata manusia. Nah, maka untuk memberikan keyakinan kepada diri kita, sehingga kita cepat dan tanggap untuk meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu agung dan maha agung, maka Allah menciptakan para malaikat itu. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan kepada para malaikat itu, tapi Allah menciptakan malaikat itu rahmatan lil ibad, sebagai rahmah kepada hamba-hambanya, supaya gampang menalarnya itu, gampang menjangkaunya itu, gampang bahwasanya Allah memang maha agung, maha mulia, dan maha segalanya. Itulah maksudnya. Malikun, dialah raja satu-satunya. Tidak ada raja yang seperti Allah, karena seluruh raja yang ada di bumi, seluruhnya akan mati. Seluruhnya akan menjadi debu. Seluruhnya nanti akan dibangkitkan lagi dan dipertanyakan. Sedangkan Allah adalah raja yang tidak dipertanyakan. Allah adalah raja yang tidak mungkin mati. Allah yang tidak akan surut kekuasaannya. Jadi dialah maharaja di antara raja-raja yang ada, di antara presiden-presiden yang ada, Allah Ta'ala adalah maharaja, melebihi daripada mereka semuanya. Ghadirun, yang mampu melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Oleh karena itu, harusnya kita sebagai seorang hamba Allah, kalau memang beriman dengan adanya Allah, maka kita tidak berharap kepada manusia. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, kita akan menjadi orang yang hina. Kalau kita berharap kepada Allah, ketahuilah bahwasanya seluruh hamba, seluruh manusia yang ada di jagat bumi ini, seluruhnya itu berada di kedua tangannya Allah SWT. Terserah mau diapakan sama Allah Ta'ala. Oleh karenanya kalau Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, maka dipanggillah Malaikat Jibril. Dan dia memberikan perintah supaya diumumkan kepada penduduk langit bahwasanya aku mencintainya, maka kalian semuanya diperintahkan untuk mencintainya. Kemudian diperintahkan untuk turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, diperintahkan untuk mengumumkan bahwasanya Allah mencintainya, maka hendaknya kalian itu harus menerima perkataan-perkataannya dan tunduk kepadanya. Jadi semuanya Allah yang menggerakkan itu semuanya. Oleh karena kalau kita betul-betul beriman, benar-benar beriman kepada Allah SWT, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, Allah yang akan mampu melaksanakan segala hal, bukan manusia. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Law istama'al insu wal jinnu 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Yang artinya kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin berkehendak memberikan sebuah kebaikan kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Karena Allah yang maha kuasa. Bukan manusia yang maha kuasa. Kita tidak mempunyai kemampuan apapun. Bahkan melindungi diri kita dari sakit pun tidak mampu. Allah Ta'ala yang memberikan sakit. Bukan penyakit yang menjadikan kita itu sakit. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan sakit. Kenapa pisau itu bisa memotong? Karena Allah memberikan kekuatan di situ bisa memotong. Kenapa api itu bisa membakar? Karena Allah berkehendak api itu bisa membakar. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Buktinya, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kubaran api yang begitu dahsyat, begitu luas, begitu besar, tapi ternyata Nabi Ibrahim terbakar. Tidak, kuni bardan wa salaman. Ya Ibrahim, jadilah kamu itu, wahai api, dingin. Dan menyelamatkan. Coba dikatakan dingin saja tidak menyelamatkan, maka beliau akan mati kedinginan. Tapi dikatakan dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Tidak terbakar. Tidak tersentuh oleh api. Segar, bugar, bahkan senang, enak di situ. Tidak kepanasan sama sekali. Tidak ada gosong di badannya. Tidak ada terasa kepanasan di badannya. Tidak ada lecet sama sekali badannya. Karena apa? Allah tidak berkehendak kepada api itu. Allah tidak memberikan kekuasaan kepada api itu. Begitu pula, kalau seumpama sekiranya kita dipenggal kepalanya dengan pedang yang sangat tajam, satu kali tebasan, itu yang namanya kepala kita itu akan bergelinding di atas tanah. Ya kan? Satu kali tebasan saja. Oleh karenanya, orang-orang yang membunuh itu kan dikisos. Nah, kisos itu adalah dengan ditebas kepalanya. Jadi Al-Gojo itu memegang pedang, kemudian kepalanya orang yang harus mendapatkan kisos itu ditutup dengan kain, kemudian dia itu tangannya taruh di belakang, disuruh seperti orang rukuk, sekali tebas, selesai sudah. Kepalanya itu bergelinding di tanah. Ya kan? Karena apa? Tajam. Bukan pisau yang membunuh. Bukan pisau yang memutuskan. Karena Allah memberikan kekuasaan kepada pisau untuk memutus. Karena Allah memberikan kekuasaan kepada pedang itu yang tajam itu dapat membelah, dapat melukai. Kalau enggak, Allah enggak berkehendak, tidak akan terlaksana. Buktinya, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ketika Allah perintahkan kepada ayahandanya Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Disembelih apa tidak? Disembelih. Ketika mau disembelih bilang apa Nabi Ismail? Wahai ayahku, ikatlah dengan erat tanganku supaya aku tidak bergerak. Karena itu akan mengganggu keimanan kamu untuk melaksanakan perintahnya Allah. Lepaskan bajuku, berikan kepada ibuku. Mungkin itu akan menjadi kenangan yang akan menghilangkan kerinduannya kepadaku. Itulah suara Nabi Ismail. Kemudian dilaksanakan. Begitu sudah dilaksanakan, disembelih, tapi ternyata tidak apa-apa. Akhirnya diasah lagi, dicoba lagi, diasah lagi, dicoba lagi, sampai tiga kali tidak bisa apa-apa. Sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan kambing gibas yang gemuk yang diturunkan dari surga sebagai ganti daripada Nabi Ismail. Kenapa kok enggak bisa ditebas lehernya? Kenapa kok tidak bisa disembelih lehernya? Karena Allah tidak memberikan kekuasaan di dalam pedang itu. Di dalam kapak itu. Jadi seluruhnya yang berkehendak itu adalah Allah. Seluruhnya yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah. Seperti kita sedang mengajar sekarang ini. Antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah, itu semuanya bukan tergantung pada ustaz. Bukan tergantung pada isi materi yang ustaz ajarkan, tidak. Tapi tergantung pada Allah. Jangan pun ustaz, Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Beliau adalah sebaik-baik orang yang memberikan petunjuk. Tapi lihat bagaimana Allah menegur. Dan kita ambil pelajaran dari teguran itu. Dalam Al-Quran diabadikan dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Tapi Allah yang berkehendak. Walaupun bukan engkau wahai Nabi Muhammad. Kalau Allah berkehendak memberikan petunjuk, maka bisa seseorang itu mendapatkan petunjuk. Bahkan berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam justru karena sebab-sebab yang remeh. Di antaranya, di Inggris baru-baru ini ada seorang pengusaha laundry. Dia itu punya toko laundry. Kerjanya apa? Setiap hari nyuci. Kemudian dikembalikan cuciannya kepada orang itu dengan upah. Dia itu masuk ke agama Islam karena apa? Sebab celana dalam. Coba lihat. Karena celana dalam dia masuk Islam. Kenapa? Allah berkehendak orang itu dapat hidayah. Allah yang memberikan kekuasaan. Kenapa sebabnya? Karena beliau amati, beliau cermati, beliau pelajari dan telah dilakukan riset berkali-kali. Itu kalau celana dalamnya orang muslim, wanita muslim, itu baunya itu tidak bau. Tapi kalau seumpama celana dalamnya orang kafir, pesing luar biasa. Kenapa? Orang kafir enggak cebok. Tapi kalau muslim, cebok. Kecuali yang enggak mau cebok. Ada yang cebok? Ada yang enggak mau cebok? Semuanya cebok kan? Makanya bersih. Kalau mereka enggak pakai tisu, enggak sebersih orang yang cebok. Itu orang Perancis itu paling malas dengan air. Makanya penduduk Perancis itu paling banyak menggunakan parfum. Jadi sampai pabrik parfum itu kebanyakan di mana? Di Perancis. Kenapa? Karena mereka jarang mandi. Nah, jadi pengennya pakai parfum aja gitu sebagai penutup daripada bau yang ada di dalam badan mereka. Nah, itu mereka. Sehingga tatkala dilihat, kenapa sih kok celananya orang muslim itu selalu tidak berbau, beda dengan celananya orang-orang yang kafir itu. Ternyata diteliti, mereka itu beristinja. Sehingga mereka itu tidak menyebabkan bau yang tidak enak dalam celana-celana mereka. Akhirnya apa? Masuk Islam. Ada orang juga yang masuk Islam karena dia itu melihat kepada daging babi. Kenapa daging babi diharamkan oleh orang-orang Islam, sedangkan orang non-Islam memakannya? Ternyata daging babi itu mengandung penyakit. Ternyata daging babi itu mengandung kuman-kuman. Ternyata daging babi itu dalam selnya itu sangat membahayakan kepada manusia. Disitulah dia masuk ke dalam agama Islam. Bukan karena manusia. Bukan karena mendengar ceramahnya seorang habib, seorang da'i, seorang alim. Tidak. Tapi karena pengetahuan yang dia ketahui. Nah ini, kenapa kok bisa semacam ini? Karena Allah berkuasa. Allah memberikan kekuasaan. Nah itulah. Allah berkehendak. Sehingga orang itu akan masuk ke dalam agama Islam. Hayyun qayyumun. Dialah Zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Qayyumun, melaksanakan segalanya sendirian. Tidak dibantu oleh orang lain. Qadimun. Dia adalah zat yang maha qadim. Jadi artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi kekal. Kalau ditanya kapan Allah ada, tidak pernah ada awalnya. Tidak pernah ada akhirnya. Kalau seumpama ada awalnya dan ada akhirnya, berarti bukan Tuhan. Bukan Allah. Berarti dia itu adalah seorang makhluk. Azaliyun, daimun, abadiyun. Jadi selama-lamanya azali. selama-lamanya, dia itu daim, dalam keadaan hidup, abadiyun selama-lamanya. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah SWT itu dengan segala sesuatu sangat mengetahui. Ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linun, dialah yang mengetahui dengan apa yang kau simpan dalam hati maupun yang engkau peragakan di dalam badan. Semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah SWT. Nah, oleh karenanya kalau kita beriman semacam itu, kita akan tidak akan berbuat maksiat. Kita akan malu kepada Allah SWT. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala selalu tahu, kita tidak akan merasa takut. Kenapa kita takut orang Allah mengetahui? Kalau kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui, maka kita tidak akan marah-marah. Kita pasti akan sabar. Karena Allah mengetahui, berarti Allah berkehendak dengan kebaikan bagi kita. Karena tidak mungkin Allah berkehendak tidak baik kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Itu akibat daripada kalau kita itu beriman dengan keimanan-keimanan yang disebutkan tadi. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Nah, dia boleh melakukan apa saja. Kalau kamu kan tidak boleh melakukan apa saja. Bawa HP boleh enggak? Keluar dari pondok boleh enggak? Pacaran boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala terserah. Enggak ada seorang pun yang mewajibkan sesuatu pada Allah Ta'ala. Yaf'alu ma yasha'. Ada seseorang hambanya yang sama sekali dia tidak pernah beribadah. Tiba-tiba Allah meletakkannya di dalam surga yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la. Boleh? Boleh. Dan tidak zalim sama sekali. Karena apa yang disebutkan zalim itu adalah wat usyai fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu artinya zalim. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sudah pada tempatnya. Allah melakukan segala sesuatu di dalam kepemilikannya. Misalnya handphonenya Ustaz ini milik Ustaz. Mau dijual, mau diberikan sama orang, mau dipinjamkan. Itu kenapa katanya Ustaz? Masih ada mau ikut-ikut. Ustaz, kok dijual sih? Ustaz, kenapa kok diberikan kepada orang lain? Ustaz, kenapa divakumkan itu handphonenya dan sebagainya? Aku kan senang lihatnya kalau Ustaz bawa misalnya. Apa urusan ini? Ini kan punya Ustaz. Mau diapakan kayak sama Ustaz? Itu bukan urusan ini. Ah itulah. Nah, berarti Ustaz gak zalim. Mau dikasihkan nama orang, mau dijual, mau diapain, Ustaz gak zalim. Kenapa? Karena Ustaz bertasarruf di dalam kepemilikan Ustaz, bukan di dalam miliknya orang lain. Itu pula Allah Ta'ala. Semua hambanya Allah, itu adalah milik Allah. Surga, neraka, milik Allah. Kesusahan, kesenangan, milik Allah. Mau diletakkan pada siapapun, apa itu kesenangan ataupun kesusahan, itu terserah Allah. Jadi sama sekali tidak ada zalim. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Kita dihukumi na'udzubillah. Kalau ada manusia, hamba Allah yang beribadah seumur hidupnya, tapi ternyata dia dimasukkan dalam neraka, itu serah Allah. Karena itu dalam hukum Allah, serah Allah. Nah, itu kita beriman kepada Allah seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sepertinya, tidak ada. Yang seperti Allah itu tidak ada, apalagi yang seperti Allah langsung. Laisa ka itu artinya kan seperti. Misil, yang seperti Allah itu enggak ada. Apalagi seperti Allah langsung dirinya, enggak ada. Jadi Allah enggak bisa di yukayyaf, enggak bisa digambarkan. Kepalanya bagaimana, matanya bagaimana, tangannya bagaimana, tidak bisa digambarkan. Kenapa? Allah yang menggambarkan kepada kita. Tapi insya Allah nanti, tatkala kita masuk dalam surga, kita akan melihat Allah Ta'ala. Semoga ulama yang berpendapat bahwasanya perempuan juga bisa melihat wajahnya Allah, benar. Nah, karena kan khilaf antara ulama, ada yang mengatakan yang melihat wajahnya Allah hanyalah laki-laki penghuni surga. Perempuan tidak. Ada pula yang mengatakan tidak. Perempuan pun juga melihatnya, tapi dari dalam surga. Dari dalam surga, bukan dari tempat yang disediakan untuk menjadi jamuan bagi penghuni-penghuni surga. Kenapa demikian? Apakah Allah adil? Apakah Allah tidak adil? Tidak, terserah. Itu kan hukumnya Allah. Jadi jangan iri kepada laki-laki. Karena itu adalah Allah yang menggariskan. Kenapa kok perempuan itu tidak bisa melihat Allah? Ah, itu ada sesuatu pada dirinya yang mungkin mencegah orang itu tidak bisa melihat Allah SWT. Nah, tapi kita berharap semoga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya para perempuan itu pun juga bisa melihat Allah itu benar adanya. Sehingga kita juga sama-sama bisa melihat. Kenapa demikian? Karena hadisnya itu sahih. Hadis sahih itu mengatakan bahwasanya kalau pas hari Jumat seperti besok nih, hari Jumat, Allah Ta'ala mengirimkan surat ke seluruh penduduk surga. Masalahnya kan gak ada ibu penghuni surga itu gak ada, tapi yang ada bapak penghuni surga. Jadi kalau dialamatkan ke surganya Ustadz misalnya, semoga Ustadz masuk dalam surga, nah, itu alamatnya itu kepada Segaf bin Hasan Baharun. Gak ada kepada Ustadz Fauziah gitu. Enggak. Jadi pakai namanya penghuni surga yang laki-laki. Jadi ilal hayyil ladzi la yamut minal hayyil ladzi la yamut. Dari zat yang tidak akan mati untuk selama-lamanya, dari zat pengirim itu adalah zat yang sama sekali tidak akan mati untuk juga selama-lamanya. Pengirimnya adalah Allah, yang menerima adalah kita. Kita kalau sudah masuk dalam surga tidak akan mati selama-lamanya. Terus enggak ada waktunya. Habis-habisnya enggak ada tua, terus muda, terus seger, terus sehat, terus senang. Enggak mau? Nah, makanya jangan ngantuk. Nah, jadi enggak gampang masuk surga itu, enggak gampang. Lawan, lawan. Setan itu pengennya kamu itu enggak dengar. Ini adalah kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Membangkitkan semangat kita untuk kita menggapainya, menggapai ridhonya. Nah, sehingga apa? Ketika dibuka isi suratnya begini juga. Bunyinya. Galia abdi ana mustaqun ilai fazurni. Wahai hambaku, aku rindu kepadamu, maka datanglah kepadaku. Jenguklah aku. Sehingga kemudian dicium itu suratnya, lalu dia itu naik ke kendaraannya yang siapkan. Kemudian dia berangkat ke tempat jamuan yang sangat indah. Dari seluruh penghuni surga dari A sampai Z semuanya itu berada di satu tempat. Jadi tempat yang lapang tapi indah. Di depan mereka itu ada tempat duduk yang sangat indah. Meja makan yang sangat indah. Beraneka ragam makanan yang ada di tempat itu. Tambah banyak makan, tambah banyak keluar keringat. Keringatnya harum. Jadi enggak bikin kenyang-kenyang. Jadi jangan takut perut itu tambah buncit ke depan gitu enggak. Makan banyak tambah keluar keringat, tambah jadi tambah banyak makan tambah harum. Kalau begitu gimana? Banyak makan. Nah, kalau sekarang jangan banyak makan. Kalau kita makan banyak di sininya jadi tumpul. Kalau kita makan nggak terlalu banyak di sini jadi tajam. Itu kalau di dunia, di akhirat tidak lagi. Kemudian dikasih makanan sebaik-baik makanan kata Nabi Muhammad. Segala macam warna makanan di situ dihidangkan. Setelah itu diperintahkan Nabi Allah Dawud alaihissalam untuk melantunkan suaranya yang indah. Nabi Dawud itu indah suaranya sehingga dikatakan kepada orang yang enak suaranya, "Laqad utita mizmar Dawud, kamu itu telah diberikan daripada serulingnya Dawud." Nah, kenapa? Karena kalau Nabi Dawud itu membaca Al-Qur'an atau membaca Zaburnya, maka yang namanya angin pun ikut berhenti karena saking nikmatnya mendengar suara Nabi Daud. Semoga kita termasuk yang mendengar suaranya Nabi Daud yang indah itu. Lebih indah daripada dangdutan. Lebih indah daripada rock. Lebih indah daripada disco. Lebih indah daripada cepongan dan sebagainya. Jadi enak kalau kita mendengarnya langsung hanyut. Masuk ke dalam alunan suara daripada Nabi Allah Daud. Dan herannya serta hebatnya yang dibaca oleh Nabi Allah Daud bukan Zabur, bukan Taurat, tapi Al-Quran yang sekarang kita kitab kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan gerimis-gerimis. Dan hujan itu bukan hujan beneran, tapi itu hujan mistik. Jadi minyak wangi yang harum. Begitu dia menempel ke badan kita, maka kita tambah kuat badannya. Tambah harum, tambah tampan wajahnya. Sehingga setelah itu, setelah turun itu air hujan yang minyak mistik itu, Allah menampakkan wajahnya. Ketika Allah menampakkan wajahnya, seluruh penghuni surga mengatakan, Subhanak ya Rab. Maha suci bagi engkau ya Rab. Kami tidak pernah merasakan kelazatan di surga lebih lazat daripada memandang wajahmu. Nah, itulah kenikmatan yang paling indah. Semoga kita termasuk yang semacam itu ya. Semoga kita termasuk yang melihatnya, menyaksikannya. Setelah selesai pertemuan yang begitu menikmatkan itu, setiap minggu itu dilakukan oleh penghuni-penghuni surga, maka kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Ketika pulang ke rumah masing-masing, istri daripada penghuni surga masing-masing menyambutnya. Seraya berkata, oh suamiku, engkau lebih tampan, lebih perkasa, lebih gagah dari sebelum engkau datang tadi. Sebelum engkau pergi tadi. Nah, berarti apa? Istrinya kan nyambut. Nyambutnya di mana? Di rumahnya, di surga. Gitu. Nah, berarti enggak ikut datang juga di sana. Gitu loh. Makanya ada ulama berbeda pendapat. Tapi kita ikut pendapatnya ulama yang mengatakan bahwasanya perempuan juga ikut melihat supaya apa? Supaya tidak kesian perempuan. Jadi biar sama-sama ngelihat sama laki-laki. Tapi yang penting daripada itu adalah semoga kita termasuk penghuni surga. Semoga kita termasuk yang mendapatkan kenikmatan dalam surga. Semoga kita tercatat namanya termasuk yang akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, dan termasuk pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang didudukkan oleh Nabi Muhammad. Ala hadzinniya wa likulli niyatin shalihah wa la mana wa sarafan shalih al-fatiha. Ya Rabbana atarafna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.